الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, kita kembali melanjutkan insyaallah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqidah wal ittiba'. Hadis berkaitan dengan akidah dan juga hadis berkaitan dengan prinsip ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan hadis yang pertama. Naam. Maka kita masuk hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua. Baik. Al-hadis usani, hadis yang kedua. Hadis yang kedua diberikan sebuah judul oleh Syekh Rabi' hafizahullah, fadlu aqidati tauhid. Keutamaan aqidah tauhid. Keutamaan aqidah at-tauhid. Kita sudah tahu makna tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jal dengan menjalankan ibadah. Mengesakan Allah Azza wa Jal dengan menjalankan apa? Ibadah. Jadi belum dikatakan bertauhid kalau sekedar mengaku ada Allah. Namun yang dimaksud tauhid di sini mengesakan Allah Ta'ala dengan menjalankan apa? Ibadah. Wa tarku ibadah amma siwallah. Dan meninggalkan segala jenis ibadah untuk selain Allah. Itu namanya tauhid. Tauhid memiliki keutamaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan keutamaan tauhid tersebut. Hadisnya an Ubadah bin Shamit, dari sahabat Ubadah ibni Shamit. Namanya Ubadah ibni Shamit. semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasul, bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan menyebutkan beberapa keutamaan tauhid. Beliau mengatakan, man syahida, barang siapa yang syahida, bersaksi. Apa yang dipersaksikan? Alla ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Yang pertama, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, ilah sesembahan, ay ma'luh, yang benar untuk disembah, hanya Allah saja. Wahdahu, hanya Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah saja. La syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Inilah yang disebut kalimat syahadat. Yang kedua, wa anna Muhammadan, wawunya wawu ataf, jadi maknanya, dan barang siapa yang bersaksi, karena kalimat sebelumnya syahida, berarti maknanya barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Yang kedua, barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Ini namanya syahadat ar-rasul. Kalau yang pertama namanya syahadat at-tauhid, menyaksikan bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Hamba bukan Tuhan. Utusan yang harus dibenarkan ucapannya. Yang ketiga, naam, wa anna Isa abdullahi wa rasulih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Yang ketiga, dan bersaksi, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Isa itu hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan kalimat yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam. Kalimat apa itu? Kun, jadilah. Dan kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, waruhun minhu, dan roh yang ditiup kepada Maryam. Rohnya siapa ini? Nabi Isa. Dia bersaksi bahwa Nabi Isa itu hanya hamba Allah. Isa itu utusan Allah. Dan kalimat yang dilemparkan, dimasukkan, diberikan kepada Maryam, dan roh yang ditiup itu benar. Lalu yang keempat, wal jannah haqqun, dan barang siapa yang bersaksi bahwa sorga itu benar adanya. Dan yang kelima, wa annan nara haqqun, dan barang siapa yang bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Ada lima poin perkara yang harus dipersaksikan oleh seorang Maka barang siapa yang mengimani dan mempersaksikan dengan iman yang benar, apa balasannya? Kata beliau, adkhalahullahu al-jannah ala makana minal amal. Maka Allah masukkan orang tersebut ke dalam jannah. Yang bersaksi dengan benar, dengan lima perkara tersebut, maka Allah masukkan orang tersebut ke dalam jannah. Makana minal amal, apapun yang dia lakukan, apapun dari amal yang dia lakukan. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Para hadirin, barakallahu fikum. Hadis yang kedua ini, hadis yang datang dari Ubadah Ibni Shamit, menceritakan ada lima perkara yang wajib bagi seorang untuk diimani. Dan mengamalkan apa yang harus dia lakukan dari konsekuensinya. Kalau dia mampu melakukan hal tersebut, akan dimasukkan ke dalam jannah. Inilah keutamaan tauhid. Seorang akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Nah, sekarang kembali kepada kitab. Hadis Ubadah bin Shamit. Siapa Ubadah ibn Shamit? Ubadah ibn Shamit al-Ansari. Beliau kana miman syahida bai'atai al-aqabatil ula wassaniyah. Sahabat ini orang yang ikut bai'at. Bai'at itu maknanya bersumpah setia. Baik aqabah yang pertama atau aqabah yang kedua ma'a Rasulillah. Bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, maka penduduk Mekah waktu itu mereka banyak yang belum menerima, sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kesempatan musim haji. Musim apa? Haji. Ketika orang haji datang ke Mekah, maka beliau menawarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Waktu itu namanya Yasrib. Dari para jamaah haji yang ke Mekah ini, maka ada orang Ansor yang menerima apa? Islam. Menerima apa? Maka mereka berbaiat siap membela Islam. Siap melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat Al-Ansari. Wa syahida ma'ahu sa'irul ghazawat. Keutamaan yang kedua, sahabat ini ikut menyaksikan, syahida, ikut hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'irul ghazawat, pada seluruh peperangan. Berapa kali Nabi melakukan peperangan? Dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain. Lalu setelah itu memerangi Bani Quraidah, Bani Mustalik. Baru setelah itu perang mengangkat pasukannya ke daerah Irak sana. Melawan orang Persia dan Romawi dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan banyak peperangan. Dan sahabat ini Ubadah ibn Shamit ikut pada setiap pertempuran yang dipimpin oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat yang memiliki keutamaan. Orang yang ikut perang Badar dikatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah apa yang kamu inginkan karena Allah telah mengampuni kalian. Orang yang ikut perang Badar mendapatkan persaksian surganya Allah Azza wa Jalla. Sungguh ini keutamaan. Nah, Yang ketiga, di samping itu, kana mu'aliman lil Quran fil Madinah. Beliau orang yang mengajarkan Quran di Madinah, karena memang dia orang Ansar. Summa fis Syam. Kemudian setelah itu beliau diutus ke Syam. Syam itu daerah Palestina dan sekitarnya. Itu namanya Syam. Lalu beliau tuwfiya fi Baitil Maqdis. Beliau wafat di Baitil Maqdis, yaitu daerah Syam, Palestina, sana pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu. Itulah sedikit secara ringkas keutamaan sahabat siapa? Ubadah ibn Shamit. Sahabat yang mulia. Nah, makna hadis, maknal ijmali. Halaman 185, maknal ijmali. Makna hadis secara global. Kata Syekh, yatadaman hadal hadisu khamsata umur. Hadis yang kita baca, barakallahu fiik, terkandung ada 5 poin. Ada 5 perkara. 5 perkara, man amana biha wa amila bima tadullu alaihi dhahira wal batin, fi dhahiri wal batini dakhalal jannah. Kata Syekh, hadis ini terkandung ada 5 perkara yang penting. Barang siapa yang amana biha, mengimani dengannya. 5 perkara tadi apa? Syahadat la ilallah, syahadat Muhammad Rasulullah, lalu meyakini Nabi Isa hamba dan utusan Allah, sorga itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Dia imani. Wa amila, dan dia mengamalkan. Bima tadullu alaih, apa yang ditunjukkan atasnya. Kalau kita percaya ada sorga, sorga itu isinya apa? Nikmat. Berarti kalau kita ingin mendapatkan surga, maka buktikan, tunjukkan kita sangat rindu mendapatkan apa? Surga. Kan begitu? Makanya dalam ayat banyak disebut perintah untuk bersegera. Seperti wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegera menuju ampunan dan surganya Allah. Kita disuruh segera. Jangan menunda-nunda. Kenapa? Karena surga tempat yang penuh dengan apa? Kenikmatan. Kata Nabi, mala ainun ra'at. Nikmat yang mata di dunia belum pernah apa? Melihat. Antum mata pernah melihat kenikmatan? Nah, di surga nikmatnya belum pernah dilihat. Antum mungkin pernah melihat sesuatu yang paling indah di dunia. Surga itu nikmatnya belum pernah apa? Terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Telinga-telinga belum pernah mendengar. Wala khatar ala qalbin basar. Dan hati belum pernah terbetik membayangkan nikmat tersebut. Bagaimana tidak antum takulun, kalian di sorga makan watashrobun walayatagawatun walayabulun, makan minum tidak pipis tidak berak. Terbayang di sorga itu makan minum apa yang ada padanya, dari segala jenis makanan. Tapi apa kata Nabi? La yabulun wa la yataghawatun. Tidak pipis dan tidak apa? Berak. Kalau di dunia, kalau banyak makan, banyak minum, gitu. Maka disuruh bersegera. Karena nikmat sempurna. Nikmat yang sempurna. Kalau di dunia nikmatnya sempurna apa tidak? Di dunia tidak ada yang sempurna nikmatnya. Makanya Allah katakan bersegera. Bersegera. Jangan menunda. Nunda. Mengejar surga. Makanya ada seorang sahabat ketika mendengar surga itu seluas langit dan bumi. Oh, seluas langit dan bumi. Dia sedang makan kurma di wadahnya. Katanya, bakhin, bakhin. Ma'tolal hayat. Alangkah terlalu lamanya hidup ini. Kalau harus menghabiskan apa ini? Kurma yang di wadah ini. Dia lemparkan. Dia ambil pedang. Maju. Menghadang musuh-musuh Allah. Meraih apa? Surganya Allah. Itu para sahabat. Ya? Demikian pula kita ya. Kalau sekarang sudah aman Pak, alhamdulillah. Negara kita aman, pemerintah aman. Menjaga kaum muslimin, menjalankan segala jenis apa? Ibadah. Enak. Begitu kita lagi ngitung duit, ada adzan. Segera apa nunda Pak? Nggak usah bicara perang lah, ngitung duit aja dulu. Kalau perang terlalu berat Pak. Itu sahabat kelasnya. Ini karena lagi kita ngitung duit Pak. Ngitung duit. Hah? Pelanggan udah antri ini. Begitu ada hayya ala sholah. Bersegera atau menunda Pak? Laurung komatiki. Ngitung terus. Kan begitu ya. Itu namanya tidak menunjukkan keimanan yang benar dengan apa yang nampak di zahir dan batin. Seharusnya tidak seperti itu. Dia bersegera. Nah, lima perkara tersebut kata Syekh, barang siapa yang mengimani dan mengamalkan secara zahir dan batin, masuk surga. Yang pertama, awaluha. Yang pertama adalah man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar. Sesembahan yang benar. Berarti ada sesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang tidak benar adalah segala jenis yang dianggap sebagai sesembahan. Hakikatnya bukan sesembahan. Nah, dia meyakini bahwa Allah adalah ilah, sesembahan yang benar, dan tidak ada sekutu baginya. Apa maknanya? Yakni, amana billah. Barang siapa yang bersaksi, maknanya barang siapa yang beriman kepada Allah. An sidqin wa yaqin. Tapi dibangun di atas sidqin, jujur. Apa itu jujur, Pak? Lawannya apa jujur? Dusta. Lesannya ngomong, kamu percaya ada Allah? Oh ya, percaya. Tapi perbuatannya? Perbuatannya? Tidak menampakkan dia percaya ada Allah. Ini namanya tidak jujur. Jujur kan antara yang dohir, antara yang diucapkan, dengan yang diperbuatan sama. Namanya apa? Jujur. Hah? Yang kedua, wayakinin. Dia ucapkan dengan yakin. Apa itu yakin? Tidak ragu. Yakin benar. Yang berikutnya, mu'tarifan bil wahdaniyah lillahi ta'ala. Juga mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wa tajarrud an ibadati ghairih. Dan tajarrud, dia semata-mata hanya beribadah kepada Allah saja. Dan yang terakhir, wa amila bima tadullu alaihi syahadah. Dan mengamalkan apa yang telah ditunjukkan oleh kalimat syahadat. Apa yang ditunjukkan? Maknanya apa? La ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar. Berarti sesembahan-sesembahan yang banyak, walaupun dikatakan sesembahan, sesembahan yang tidak illallah, hanya Allah sesembahan yang benar. Berarti apapun nama jenis sesembahan dari selain Allah, itu Tuhan yang batil. Yang benar siapa? Allah saja. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yu'badu min dunihi wal batil wa anna ma dunahu min wal batil. Demikianlah bahwasanya Allah itu sesembahan yang benar. Dan apapun dari selain Allah sesembahan yang batil. Apa itu batil? Tidak benar. Ya. Jadi kalau ada orang bertawakal, bersandar hatinya kepada selain Allah, kepada makhluk, ya, maka bersandarnya dia kepada selain Allah dari makhluk, itu bukan bertawakal yang benar. Bertawakal hanya kepada Allah. Sehingga kalau seorang meyakini ada sesembahan hanya Allah Ta'ala, dia pun hanya bersandar meminta tolong hanya kepada Allah. Nah, dan ucapan Syekh berikutnya, min ittiba'i awamirihi awamirillah wajtinabi nawahihi qawlan wa amala. Juga yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat adalah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau kita percaya ada Allah, Allah Ta'ala itu menciptakan manusia untuk menjalankan dua perkara. Pertama, menjalankan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Dua perkara. Karena adanya perintah, adanya larangan. Kalau perintah dikerjakan, apa ditinggalkan? Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan, tinggal. Dua perkara. Dalam banyak ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah saja. Ini perintah. Jangan berbuat syirik. Ini apa namanya? Larangan. Ada perintah, ada larangan. Maka konsekuensi orang yang mengucapkan kalimat syahadat, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka untuk mengetahui perintah, mengetahui larangan, harus belajar. Harus apa? Belajar. Makanya dikatakan syahida. Apa syahida mananya? Bersaksi. Kalau antum jadi saksi atau bersaksi, kira-kira yang dipersaksikan antum tahu apa tidak? Nah, antum jadi saksi. Diangkat jadi apa? Saksi. Kalau antum berani bersaksi, berarti antum harus tahu perkara yang akan dipersaksikan. Ya apa tidak? Ada sebuah kejadian. Nah, kamu melihat. Nah, kamu jadi saksi. Kamu jadi saksi. Begitu ditanya sama hakim, wahai saksi, apakah kamu tahu kejadiannya tersebut? Apa jawabannya? Saya tidak tahu, Pak Hakim. Nah, kira-kira terpakai tidak persaksiannya? Minggir. Orang ngerti, sudah disaksi. Kan begitu. Jadi siapa yang bersaksi, mesti karena dasar tahu. Nah, sekarang antum bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Anda sudah tahu tentang siapa Allah, apa perintah Allah, apa larangan Allah, sudah tahu. Ini konsekuensi yang harus dipelajari. Nah, makanya dalam ayat, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Syahadat yang diterima itu kecuali orang yang bersaksi dengan benar, wahum ya'lamun, dalam kondisi tahu. Berarti maknanya, kalau persaksiannya orang yang tidak tahu, maka tidak diterima. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, mereka tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena tahu. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, maknanya apa? Meninggalkan semua sesembahan dari selain Allah, berarti saya harus ganti model apanya? Agamanya. Dari agama nenek moyang berganti mengikuti agamanya siapa? Rasul. Padahal Rasul keponakane. Gengsi mereka kata. Jadi gengsi. Gara-gara yang mengajarkan kebaikan siapa? Keponakan. Keponakan sama paman gede tibak. Oh, kok sih sapa, aku sapa. Padahal kebenaran bukan dilihat dari besar dan kecilnya orang. Kebenaran benar terima. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang kedua, syahida. Yang kedua perkara yang akan menghantarkan orang masuk surga. Poin yang kedua, syahada anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Apa maknanya? Wa maknahu ya'ni man taqada i'tiqadan jazima, barang siapa yang meyakini dengan keyakinan yang pasti. Artinya pasti, tidak ada keraguan. La yaqbalu syak, tidak menerima keraguan. Bersaksi benar bahwa ada orang namanya siapa? Muhammad. Orang itu namanya siapa? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Rasulullah. Apa Rasulullah? Utusannya Allah. Arsalahullah ila thaqalain. Allah utus Muhammad ini untuk dua jenis makhluk yang dibebani hukum. Yaitu al-jin, al-jini wal-insi. Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Orang tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kecuali harus di atas bimbingannya Allah. Dan Allah tahu kita itu manusia butuh pembimbing. Maka dipilihlah pembimbing agama ini orang terbaik. Siapa namanya? Muhammad. Dan beliau namanya dicantumkan dalam Al-Quran. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Muhammad yang mana? Mungkin di sini ada orang namanya Muhammad? Tapi bukan Muhammad yang ada di kampung ini. Maksudnya Muhammad itu dulu utusan Allah, ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kalau orang diutus oleh Allah, berarti orang yang dipilih. Dipilih apa tidak? Dipilih, orang pilihan. Karena yang memilih Allah, kira-kira salah apa tidak? Tidak mungkin salah. Kok dadakan Rasul kang Arab ya? Orang kang pancabain. Itu urusan Allah. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu tidak usah ditanyakan kenapa berbuat demikian. Wahum yus'alun, dan manusia itu yang akan ditanya oleh Allah. Jadi tidak usah, kenapa sih Allah mengutus Rasul dari bangsa Arab? Kamu tidak usah bertanya kayak gitu. Kita yang akan ditanya oleh Allah, apakah kita mengikuti Rasul apa tidak? Fala nas'alanna alladhina ursilu ilaihim, wala nas'alanna al-mursalin. Dalam surat Al-A'raf. Pasti kami akan tanya orang-orang yang telah diutus kepada mereka para Rasul. Dan kami akan tanya pula para Rasul. Apa sudah sampai kepada kamu Rasul? Akan ditanya. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah tahu. Sudah datang apa belum? Sudah datang belum Rasul? Sudah datang. Sudah lahir membawa risalah. Dan risalahnya dijaga oleh Allah sampai hari ini. Ini harus diimani. Yang kedua, birisalatihi kamilah, Allah utus untuk bangsa jin dan manusia birisalatin syamilatin kamilah, membawa risalah yang syamilah, mencakup. Kamilah, sempurna, mencakup segala urusan. Sempurna dari segala sisi, tidak perlu ditambah-tambah. Pokoknya kalau wulangan Rasul itu wulangan yang paling apa? Sempurna. Tidak perlu dimodel. Tidak perlu dikapakno. Direnovasi atau di apa mending? Modifikasi. Tidak perlu. Sholat tahun 2000. Sholat dari zaman dulu. Zamannya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam harus mencontoh siapa? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Tidak boleh. Sholat model 2000 berapa? 17. Nah, seperti siapa? Anwar Musaddad. Apa? Musaddad. Sholat pakai bahasa Indonesia. Ben khusyuk. Bagaimana Anda akan sholat khusyuk? Padahal orang yang paling baik dan paling khusyuk sholatnya siapa? Rasul. Ini namanya modifikasi. Kalau motor, urusan dunia boleh Pak dimodifikasi. Mungkin rodanya 4 atau 5, boleh. Karena itu urusan apa? Tapi kalau urusan ibadah, agama sudah sempurna. Tinggal dipelajari saja. Dikaji, ngaji. Mau belajar bab apa? Sudah ada. Baik urusan rumah tangga, urusan bernegara, urusan apa lagi? Berdagang. Ada? Bertani. Apa lagi? Macam-macam. Pendidikan. Ada. Diatur dalam Islam. Sampai orang Yahudi itu tanya kepada Salman. Hadza nabi wa'allamakum kulla syai' hatta al-hira'ah. Apa nabimu ini loh yang ngajari kamu segala urusan. Hatta al-hira'at. Sampai urusan masuk WC. Ajal. Wah tentu saja. Alamana kulla syai'. Nabi itu membimbing kami segala urusan. Sampai urusan masuk WC. Kalau masuk WC doa dulu. Pakai kaki yang kiri. Tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh cebok pakai tangan kanan. Hada bimbingan Rasul. Sempurna. Itu padahal cuma urusan masuk WC. Kalau urusan masuk rumah tangga, ada ilmunya. Masuk jadi seorang pemimpin, ada ilmunya. Semuanya ada apanya? Ilmunya. Yang ketiga, yang harus diyakini yang ketiga, wa annahu khatamun nabiyyin. Bahwa yang ketiga, bahwa beliau adalah penutup seluruh para nabi. Jadi kalau beliau penutup para nabi, maka tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kalau ada orang ngaku nabi, namanya nabi palsu. Orang mungklambi ya, palsu Pak ya. Buka udu, apa namanya, bukan hanya barang yang palsu, nabi palsu juga akan ada. Sayakun fi ummati salatsun kadzabun dajjalun kulluhum yas'amu annahum nabi. Akan ada di tengah umatku 30 orang yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul orang ngaku jadi nabi. Setelah zaman tabi'in ada Al-Ansi ngaku nabi. Jadi akan ada. Nah, maka antum jangan terkecoh. Barang yang palsu itu barakallahu fikum bisa diketahui. Dengan apa? Dengan agama. Oh, ini nabi sudah mengatakan beliau penutup para nabi. Berarti kalau ada orang ngaku nabi namanya nabi yang palsu. Gampang. Jangan terbawa. Jangan terbawa. Dan yang keempat, warisalatihi khatimatir risalah, yang harus diimani, diyakini bahwa risalahnya adalah penutup seluruh risalah. Artinya tidak ada nabi, tidak ada lagi rasul, sehingga tidak ada lagi orang dapat apa? wahyu dari Nabi, dari malaikat siapa? Jibril. Karena kenabian sudah tutup. Kalau kenabian sudah tutup, kerasulan sudah berakhir. Maka kalau ada orang, saya telah bertemu dengan Jibril dan saya sedang hamil, ini adalah hasil hubungan dengan siapa? Jibril. Nanti yang akan lahir adalah ruh yang kudus suci. Ada seorang wanita seperti itu, katanya dapat wahyu risalah di Bukit Bunder, Bogor. Siapa itu? Lia Aminuddin. Masih ingat? Awal-awal reformasi dulu. Zaman terjadinya krisis moneter waktu itu. Masih ingat awal-awal itu. Juga yang kelima. Wa amana bi annahu abdun min ibadillah. Yang harus diimani. Meyakini bahwasanya Muhammad itu hamba. Dari hamba-hamba Allah. Maksudnya hamba apa, Pak? Yang namanya hamba beribadah apa tidak? Beribadah kepada Allah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah mencapai tingkatan orang yang diampuni dosanya, dia tetap semangat beribadah. Kenapa? Hamba. Apa kewajiban hamba? Beribadah. Tidak kemudian mandek. Sebagaimana keyakinan sebagian orang, kalau sudah mencapai tingkatan makrifat, sudah pernah lihat siapa? Allah dalam berzikir, gugur kewajibannya. Berarti ngelebih siapa, Pak? Rasul. Tidak seperti itu. Dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Sarrafahullah bihamli risalatih. Namun Allah muliakan dengan membawa risalahnya ilal alam, ke alam dunia ini. Fasaddaqahu fima akhbara bih, maka membenarkan apa yang dikhabarkan. Wa ata'ahu fima umir, dan menaati apa yang diperintahkan dengannya. Wa bata'ada amma naha anhu wazajar, dan yang berikutnya, menjauhi apa yang dilarang dan apa yang dicegah. Barakallahu fikum. Itulah perkara yang dimaksud bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Barakallahu fikum. Sehingga seorang harus meyakini bahwa dia adalah hamba, bukan Tuhan. Karena ada orang haji, begitu sampai di tembok kuburan Nabi, di Masjid Nabawi itu, tangnya diusap-usap ke tembok, Pak. Ngalap apa iki? Ngalap barokah, mudah-mudahan rezekinya jadi lancar berkat kuburannya siapa? Rasul. Ini namanya tabarruk yang syirik. Iya. Kenapa syirik? Karena mencari suatu barokah yang Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk dijadikan tempat mengharapkan apa? Barokah. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wasanan sebagai apa? Berhala. Ada yang pulang dongkel apa ngerikili temboknya di apa pakai PMS dikerok-kerok nanti apa namanya? Dikerok-kerok ini serpianya dibawa pulang, Pak. Dianggap bisa mendatangkan apa? Barokah. Ini namanya menjadikan berhala. Wa beliau juga berdoa, yu'bad, jangan kau jadikan kuburanku untuk beribadah. Beribadah itu hanya kepada Allah. Meminta sesuatu hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi. Itulah doa beliau. Maka tidak boleh mengangkat kedudukan lebih dari itu. Dia hamba. Namanya hamba manusia. Ketika perang. Namanya manusia, Pak. Beliau pakai baju perang. Ya enggak? Pakai baju perang, Pak. Padahal dia nabi. Sebab namanya perang ngadepi musuh. Musuh pakai tombak, pakai pedang. Maka pakai baju perang. Begitu nabi perang Uhud, beliau terkena lemparan batu. Terkena panah bahkan. Sampai keluar darahnya. Sampai beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sujja nabiyuhum. Bagaimana kaum itu akan untung kalau mereka melukai nabinya. Nabi dilukai. Saya berdarah-darah beliau. Berarti dia hamba Allah. Bukan Tuhan. Bukan apa? Tuhan. Manusia. Manusia itu darahnya merah apa kuning, Pak? Beliau tetap darahnya apa? Merah. Keluar, Pak. Berarti manusia. Nah, bukan Tuhan. Jangan diyakini dia adalah derajatnya di atas apa? Lebih dari manusia. Tuhan. Sampai diyakini mengetahui perkara yang gaib. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Lau kuntu a'lamul ghaib. Kalau saya ngerti perkara gaib, katakan Muhammad. Lastaksartu minal khair. Saya akan banyak mendapatkan harta. Wa ma masaniyasu, saya tidak akan terkena kejelekan. Ternyata nabi ditimpa. Contohnya tadi, perang, pipinya apa? Kena panah. Baju apa, topi perangnya pecah dan melukai kepalanya. Berarti berdarah karena sebab dia hamba. Bukan sebagai Tuhan. Karena itu kita boleh mencintainya. Bahkan wajib. Tapi tidak boleh apa? Berlebihan. Berlebihan sampai mengangkat derajatnya di atas hamba. Dianggap Tuhan. Itu syirik nanti. Yang ketiga, salisan. Perkara yang ketiga yang akan membuahkan seorang masuk surga. Al-i'tiqad bi anna Isa alaihi salam abdun min ibadillah wa rasulun min rusulihi. Ini yang ketiga. Meyakini bahwa Isa itu hamba dari hamba Allah. Bukan Tuhan. Karena ada orang meyakini Isa itu apa? Tuhan yang ketiga. Dari tiga Tuhan. Tuhan ayah, Tuhan Allah. Yang kedua Tuhan ibu. Yang ketiga Tuhan anak. Siapa anak itu? Isa. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Salisun salasa. Nah, ini keyakinan sebagian orang. Maka dalam hadis ini kita harus meyakini. Isa itu hamba. Dari hamba-hamba Allah. Wa rasulun min rusulihi. Meyakini dia itu utusan dari utusannya Allah Azza wa Jalla. Sudah Isa belum? Sudah? Iya. Sudah ya? Insya Allah cukup. Sampai poin yang ketiga. Meyakini Isa hamba dari hamba Allah. Dan rasul dari utusannya Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru ta'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.